Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Yang terakhir kita pelajari tentang zakat harta perdagangan, ya, barang-barang dagangan. Ini bagian dari pembahasan zakat emas dan perak yang disebut dengan naqdan, dinar, emas, dirham, perak, itu naqdan, yang merupakan mata uang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, telah kita lewati apa yang dijelaskan dalam kitab. Ya. Dan yang ingin Anda perjelas kembali, khawatir belum terlalu difahami karena ada yang sempat menyusul anak di luar majelis mempertanyakan, yaitu tentang penghitungan nisabnya. Nah, tentang perhitungan nisabnya. Baik. Telah dijelaskan dalam kitab bahwa di awal ketika memiliki harta yang diniatkan untuk dijadikan sebagai barang dagangan, baik saat memilikinya, awal kali memilikinya diniatkan untuk didagangkan, ataukah setelah sekian lamanya dimiliki tidak dengan niat untuk diperdagangkan, namun kemudian muncul niat belakangan untuk memperdagangkan barang tersebut, dijadikan sebagai modal usaha, diputar untuk dagangan, menurut madhab yang ditarji oleh Ibn Utsaimin yang telah nanukil bahwa itu lebih tepat, karena zakat harta perdagangan itu adalah tinjauan terhadap maknanya, bukan barang itu sendiri. Berarti ketika diniatkan, ketika sudah ada niat, ya, untuk didagangkan, meskipun ketika dimiliki tidak untuk didagangkan, tapi belakangan kemudian ada niat untuk memperdagangkannya, untuk dijadikan sebagai modal usaha, ya, bukan untuk dijual dikarenakan butuh uang ketika itu, misalkan butuh uang sehingga dijual kendaraannya, bukan. Nah, karena itu bukan untuk perdagangan, hanya karena butuh uang sehingga dia jual, atau dia ingin ganti kendaraan, atau dia ingin ganti rumah, pindah rumah sehingga dijual, butuh uang sehingga dijual untuk digunakan uangnya, itu tidak, bukan itu. Karena itu bukan untuk perdagangan, hanya butuh uang atau ingin ganti rumah, ganti kendaraan dan semisalnya. Nah, ya, butuh uang sehingga dijual tanahnya, bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah niat untuk dijadikan sebagai modal usaha. Jadi dijual untuk menghasilkan uang, kemudian diputar uang itu jadikan modal, nanti dibelikan lagi, setelah itu dibelikan lagi barang untuk diperdagangkan kembali. Begitu itu maksudnya. Niatnya untuk diputar sebagai usaha, itu dijadikan modal perdagangan. Itu yang dimaksud, yang terkena zakat perdagangan. Nah, maka ya, di awal saat ada niat itu, maka dihitung apabila mencapai nisab, berarti mulai, ya, mulai start di situ perhitungan untuk menghitung sampai ke akhir tahun, karena harus melewati periode 1 tahun Hijriah, bulan Qomariyah. Nah, jadi tahun depan, ya, akhir tahun di tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun berikutnya, ya, apabila nisab yang tercapai di awal perdagangan tadi, barang-barang dagangannya itu ya mencapai nisab, dan itu terus bertahan nisab itu sepanjang tahun dalam periode setahun sampai akhir tahun di tanggal dan bulan yang sama tahun depan, ketika dikalkulasi kembali barang dagangannya ya tentunya dengan harga hari itu, harga hari itu ketika dikalkulasi tanggal, bulan dan tahun itu ya, jika laku terjual semuanya dengan harga hari itu, jadi bukan harga awal tahun, awal tahun yang lalu bukan, tapi akhir tahun saat akan dikeluarkan zakatnya, dihitung kembali, dikalkulasi kembali seluruh barang dagangannya masih bertahan nisabnya atau tidak. Nah, karena ini nisab ini untuk bertahan sepanjang tahun ini, kan harus melewati periode satu tahun nisab itu. Sebagaimana halnya zakat emas, perak, dinar, dirham, ya, dinar, dirham atau emas perak yang dimiliki, perhiasan yang dimiliki dari emas perak itu nisabnya harus terus bertahan sampai akhir tahun, tidak pernah kurang. Nah, kapan pernah berkurang dari nisab dan kekurangannya itu ya bukan kekurangan yang tipis yang kecil tetapi dengan nilai yang berarti cukup besar bernilai kekurangannya, kurang dari nisab, maka putus perhitungan haulnya, putus perhitungan haulnya. Jadi itu semua syarat-syarat zakat itu harus berlaku. Nah, adapun jika kekurangan dari nisab itu hanya kekurangan sedikit, kecil, tipis, ya, hanya ya sedikit kekurangannya, menurun sedikit, ya, kecil, maka itu tidak dianggap. Nah, itu tidak dianggap. Nah, di akhir tahun ketika dihitung kembali, kalkulasi kembali, masih bertahan nisabnya, berarti dikeluarkan zakatnya 2,5% ya dari seluruh ya harta dagang yang di barang dagang yang dimiliki. Kalau ternyata sudah tidak mencapai nisab ya, barangkali pada perdagangannya itu dalam periode setahun itu ternyata dia rugi ya. Kadang ada laba tapi banyak kerugian, ternyata di akhir tahun barang dagangnya sudah tidak mencapai nisab, jika dinilai dengan uang sudah tidak mencapai nilai harga 595 gram perak untuk harga hari itu saat akan dikeluarkan zakatnya sudah tidak mencapai dan selisihnya cukup besar. Nah, bukan selisih 1000, 2000, bukan selisih 5000, 10000, bukan. Ya. Selisihnya besar. Nah, ratusan ribu misalkan ya, atau sampai mendekati jutaan, itu kan cukup besar selisihnya, kekurangan nisabnya, berarti memang tidak bisa dikeluarkan zakatnya, tidak terpenuhi syarat. Adapun jika nisab bertahan atau kekurangannya hanya kekurangan selisih 5000, 2000, 3000 sekitar itu kecil, tetap dianggap mencapai nisab dan dikeluarkan zakatnya 2,5% dari seluruh harga yang ada dari nilai barang dagang yang dimiliki di akhir tahun itu. Bisa difahami? Kemudian sebagai tambahan yang hendak Anda susulkan juga di sini, yaitu fatwa Lajnah Daimah. Karena Lajnah Daimah ya, yang dipimpin oleh Ibn Baz rahimahullah rahimal jami', mereka berfatwa, termasuk dan antara ulama yang berfatwa adanya zakat perdagangan. Nah, sudah nukil, ini madhab jumhur, fatwa Ibn Baz, fatwa Ibn Uthaymin. Nah, Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibn Baz termasuk yang berfatwa adanya zakat perdagangan, dan Al-Lajnah Daimah berfatwa ya bahwa dalam perhitungan nisab harta perdagangan itu digabung dengan uang yang dimiliki. Uang yang dimiliki oleh seseorang yang disimpan ya, yang dia simpan sebagai modal usaha ya, sebagai persiapan jika ada gangguan ya pada usahanya, maka sewaktu-waktu ditarik uang itu untuk menutupi modal, kekurangan modal untuk perputaran usaha terus berjalan. Uang ini dihitung bersama barang dagangan yang ada, digabung ya, digabung dalam perhitungan nisab. Naam. Begitu pula ya, perhitungannya dalam periode setahun itu digabung dalam perhitungan nisabnya, terus sampai akhir tahun, di akhir tahun ketika hendak dikeluarkan zakatnya juga begitu. Digabung barang dagangan yang ada dengan uang yang ada yang disimpan. Nah, digabung dalam perhitungan nisab. Jika gabungan barang dagangannya dengan uang yang dia simpan yang ada itu mencapai nisab, berarti di akhir haul, akhir periode satu tahun ini keluarkan zakatnya. 2,5% dari seluruh harta yang dimiliki, barang dagangannya dan uang yang dia miliki, semuanya dikeluarkan 2,5%. Nah, yaitu senilai 595 gram perak pada saat akan dikeluarkan zakatnya. Nah, bisa dipahami ya. Ini tadi dalam rangka memudahkan ya, yaitu di akhir haul, di akhir periode setahun, diakumulasi saja semua, dikalkulasi semua barang dagangannya bersama uang yang ada, hasil perdagangannya selama ini, uang simpanannya ya, dan termasuk modal yang dia simpan, disatukan semuanya, kemudian dikalkulasi, dikeluarkan 2,5%. Padahal sebenarnya jika dirinci, perhatikan ya, jika dirinci ada sebagian barang dagangan yang masuk dibeli untuk didagangkan itu sebenarnya pada bulan-bulan berikutnya. Pada bulan-bulan berikutnya kan tidak bersamaan masuknya barang-barang itu. Order itu kan tidak sekaligus. Jadi order barang mulai start misalkan bulan Syawal, di situ misalnya dia mulai ya, mulai usaha dagangnya ya. Ada barang yang laku, ada yang belum laku, ya, ada uang yang tersimpan, kemudian dia pakai lagi, order barang baru. Jadi ada barang baru yang masuknya ya di bulan Dzulqa'dah. Nah, ada yang masuknya nanti bulan Dzulhijjah, ada yang masuknya di bulan Muharram. Jadi sebenarnya usia barang-barang ini berbeda-beda, dan sebenarnya persyaratan wajibnya zakat ya, itu pada barang zakat, harta zakat yang sudah melewati periode satu tahun. Jadi jika mau teliti, seorang pedagang punya buku catatan yang merinci, barang ini masuknya tanggal sekian, bulan sekian. Jika mau, berarti ini nanti dikeluarkan zakatnya saat ini melewati periode setahun, tanggal sekian, bulan Dzulqa'dah. Yang ini zakatnya dikeluarkan di tanggal sekian, bulan Muharram misalkan. Nah seterusnya, tapi ini kan ribet. Ribet, mungkin seseorang merasa sulit, ya. Oleh karena itu, jika ya ingin kemudahan, maka menggunakan rukhsah pembayaran zakat dimajukan setahun, ya, dimajukan setahun sebelum waktunya. Artinya, ya, diakumulasi aja semuanya sekaligus di akhir tahun. Meskipun yang ini sebenarnya sebagian barang ini belum melewati periode setahun, tapi dimajukan pengeluaran zakatnya. Di akhir tahun nisab yang pertama dikalkulasi semuanya saja. Kemudian dikeluarkan 2,5% dari akumulasi semuanya. Ini memudahkan pedagang dalam mengeluarkan zakatnya. Nah, tetapi jika seseorang sanggup untuk merinci seperti tadi, punya catatan seperti itu, masing-masing dikeluarkan pada waktunya, ya, sebenarnya seperti itu, yakni kewajiban itu ya, mengeluarkan zakat itu masing-masing pada waktunya. Namun jika merasa berat dan sulit, maka mengambil perhitungan ini tadi, dan itu rukhsah, ya, keringanan. Artinya ada yang dimajukan pengeluaran zakatnya sebelum tiba waktunya, sebelum periode setahun ya dilewati. Nah, kemudian sebelum beralih ke pembahasan berikutnya, masih tersisa sebenarnya satu pembahasan di dalam masalah ini terkait dengan zakat emas dan perak, itu zakat uang. Zakat uang ya, zakat uang jelas Ya. Zakat uang jelas ada zakatnya. Uang jelas ada zakatnya jika memenuhi syarat-syaratnya. Nah. Adapun zakat perdagangan, kita sudah lewati khilafnya. Khilaf yang ada di antara ulama cukup sengit ya. Nah, antara yang berdalil dengan kias dan yang berdalil dengan baro'atul asliyah, hukum asal bebas dari zakat sampai datang dalil yang jelas. Nah. Ya. Adapun uang jelas ada zakatnya ya, karena uang, mata uang masing-masing negara, kita di Indonesia rupiah. Uang rupiah yang kita miliki itu adalah pengganti uang dinar yang terbuat dari emas atau pengganti uang dirham yang terbuat dari perak yang ada di masa Nabi Alaihissalam. Di masa Nabi Alaihissalam mata uang mereka adalah dinar yang terbuat dari emas. Yang nisabnya 85 gram. Ya. Mata uang yang lain adalah dirham yang terbuat dari perak yang nisabnya 595 gram. Masing-masing negara di zaman ini mata uangnya bukan dinar dirham, tapi ada mata uang masing-masing. Kita rupiah. Jadi ketika kita punya uang rupiah yang bisa ya, yang nilainya bisa membeli 85 gram emas misalkan, kita seakan punya uang dinar 85 gram nilainya. Ketika kita punya uang rupiah yang nilainya bisa membeli perak 595 gram perak, seakan kita punya uang dirham 200 dirham. Seakan kita punya uang dirham 200 dirham yang nilainya 595 gram perak. Begitu. Jadi ketika seseorang ya, ketika seseorang memiliki uang yang nilainya bisa, nilainya mencapai salah satu dari dua nisab itu, apakah nisab emas atau perak, maka berarti dia memiliki nisab ya, yang memenuhi syarat untuk terkena zakat. Nah, meskipun masalah ini juga masalah khilafiyah. Meskipun masalah ini juga masalah khilafiyah. Naam. Jadi yang kita pegang ya, yang saya sampaikan yang rajih, yang kuat adalah setiap uang yang dikumpulkan oleh seseorang dari hasil keuntungan usaha dagang atau dia kumpulkan dari hasil sewa rumah atau gaji profesi dia atau semacamnya ya, dengan syarat uang yang dia miliki yang dia kumpulkan itu mencapai nisab. Nisabnya apa? Nisabnya sama dengan penentuan nisab barang dagangan. Yakni apabila mencapai nisab salah satu dari dua nisab emas atau perak. Dan kesimpulannya di zaman kita nisab perak itu jauh lebih kecil. Sehingga yang jadi patokan adalah nisab perak, bukan nisab emas. Ya, karena ibaratnya seperti yang digambarkan tadi. Ketika seseorang mengumpulkan uang, dia tabung, dia simpan, ya, dan itu mencapai nisab perak, artinya uangnya itu senilai harga 595 gram perak hari itu, sesuai harga perak per gramnya di pasaran. Berarti dia seakan, kalau di zaman Nabi, seakan dia punya uang 200 dirham. Yang senilai dengan 595 gram perak. Jadi jangan katakan, oh ini tidak mencapai nisab emas, ini tidak terkena zakat, ini tidak bisa membeli 85 gram emas. Memang benar, Anda tidak punya uang dinar 20 dinar yang nilainya 85 gram emas perak, tapi Anda punya uang dirham 200 senilai 595 gram perak. Kena zakat enggak jika Anda punya uang 200 dirham yang nilainya 595 gram perak di zaman Nabi? Kena zakat enggak? Nisab enggak? Jawabannya iya. Nah, itu uang yang Anda miliki adalah itu, ibaratnya 200 dirham yang nilainya 595 gram perak. Berarti kena zakat. Begitu. Jika di hari-hari ini, di zaman kita, di hari-hari ini ya, per gramnya misalkan perak itu 8 ribuan ya, dikalikan saja. 595 gram perak kali 8 ribu. Berapa? Berarti kan 5 jutaan lebih ya? Iya. 5 jutaan lebih ya? 595 gram kali 8 ribu. Hah? Nah, 5 jutaan lebih. Nah, itu berarti sudah nisab. Nah, jika uang ini tidak terpakai, ditabung, disimpan, dan bertahan nisab ini sampai akhir tahun, di tanggal dan bulan yang sama tahun depan, tahun Hijriah, bulan Qomariyah, tidak pernah berkurang nisab tadi sepanjang tahun sampai di akhir tahun, ya, dengan kekurangan yang berarti, adapun kekurangan hanya sedikit, berkurang 5 ribu, 2 ribu, sekitar itu kecil, maka itu tidak dianggap. Maka di akhir tahun, ya, ketika sempurna haul, perputaran periode 1 tahun, ya, wajib dikeluarkan zakatnya, zakat uang, yaitu sama dengan kadar zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Nah, ya, 2,5% dari uang yang dimiliki ketika sempurna haulnya. Nah, dalilnya tadi apa? Kias. Dalilnya adalah kias, ya. Ditinjau dari segi makna, itu adalah pengganti uang dinar atau uang dirham di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Oleh karena itu zakat uang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Al-Imam Asy-Syaikh bin Baz. Difatwakan oleh Al-Imam Al-Utsaimin. Difatwakan oleh Syekhuna, guru besar kami, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i. Nah, mereka telah berfatwa, memfatwakan tentang zakat uang itu yang bisa saya nukil, ya, 3 imam di zaman ini, Syekh bin Baz bersama Lajnah Daimah, kemudian Imam Ibn Uthaymin, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i. Mereka semua berfatwa adanya zakat uang. Padahal Syekh Muqbil pada zakat perdagangan, ya, menyelisihi gurunya Syekh bin Baz. Beliau tidak setuju dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz gurunya Syekh Muqbil. Nah, baik, Syekh Muqbil pada zakat perdagangan, ya, berjalan bersama gurunya yang lain, yaitu Al-Albani. Nah, tidak ada zakat perdagangan. Tapi dalam hal zakat uang, Syekh Muqbil, ya, sepakat dengan Syekh bin Baz. Begitu pula Ibn Uthaymin, ya, sepakat dengan Syekh bin Baz. Nah, Ibn Uthaymin juga muridnya Syekh bin Baz. Baik. Jadi untuk zakat uang kuat, ya, dalilnya, ya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, baik. Adapun yang juga terkait dengan zakat emas dan perak, yaitu zakat hasil tambang, kita tidak bahas di sini karena nanti akan dibahas di masalah berikutnya dalam kitab, yaitu hasil bumi. Pada pembahasan hasil bumi, ya, dalam kitab termasuk di antara hasil bumi yang dibahas di situ adalah hasil tambang. Nah, di sana nanti, ya, pembahasan tentang itu. Jadi yang terkait dengan pembahasan zakat emas dan perak, ya, apa yang telah kita lewati semuanya, ya, zakat emas dan perak, kemudian zakat perhiasan, ya, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, nah, zakat harta perdagangan dan zakat uang. Nah, satu lagi yaitu zakat emas dan perak yang merupakan hasil tambang, emas yang ditambang gitu, perak yang ditambang, itu ada zakatnya. Bagaimana perhitungannya, ya, tentang perhitungan zakatnya, nah, ini kita tunda sampai masuk ke masalah berikutnya, karena di kitab itu dibahas di zakat hasil bumi. Nah, maka di sana nanti kita bahas tentang itu, dan khilaf yang ada tentang itu di sana kita bahas. Barakallahu fikum. Pembahasan ini kita anggap cukup. Baik, ini ada pertanyaan, semoga nanti malam ana diberi kekuatan untuk mengisi taklim, membawakan taklim, maka insyaallah di nanti malam kita ana jawab ini. Nah, karena waktu sore ini sempit. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.